Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Pembahasan berikutnya adalah tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, sangat-sangat penting kita mempelajari pembahasan ini, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Kita mempelajari bukan untuk melakukannya, tetapi agar terhindar dari melakukannya. Nah, sebab apabila seseorang melakukan ini, pembatal-pembatal keislaman ini, maka gugurlah keislamannya. Gugur keislamannya. Nah, menjadi murtad. Barakallahu fik, na'udzubillah. Asani, yang pertama, asyirku billah fi ibadatih. Menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Sudah diambil pada pembahasan yang lalu. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Yang atau siapa yang menjadikan, ini pembatal yang kedua, siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah wasilah, perantara. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara? Yad'uhum wa yas'aluhum, yang dia berdoa dan meminta kepadanya. Ini kepada si perantara tadi. Nah, tidak minta kepada Allah langsung, tetapi minta kepada si wasa'id atau wasa'il, si perantara. Yad'uhum, mereka meminta, berdoa dan meminta kepada mereka. Wa yatawakkalu alaihim, bersandar, bertawakal kepada mereka. Kuburan, kepada arwah-arwah, wali-wali dan lain sebagainya. Kafaro ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Na'udzubillah. Nah. Qala syarih wa huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hadha naw'un min naqidil awwal. Hakikatnya, poin yang kedua ini masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu kesyirikan terhadap Allah. Tetapi di Istiqlal disendirikan pembahasannya, li'anna yaqa' mimman yad'una al-Islam. Ya, karena banyak dari manusia yang terjatuh ke dalam permasalahan ini. Jadi hakikatnya poin yang kedua ini masuk ke dalam poin yang pertama, kesyirikan terhadap Allah. Namun disendirikan poinnya karena banyaknya manusia yang terjatuh ke dalam permasalahan ini, menjadikan kuburan sebagai perantara untuk dia berdoa, menjadikan arwah-arwah ya sebagai penyambung keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan kepada manusia, jangankan kepada wali, kepada nabi sendiri enggak boleh. Maka sering kita dengarkan qasidah-qasidah yang dilantunkan di masjid. Na'udzubillah, itu qasidah kesyirikan. Ada yang tahu qasidahnya seperti apa? Ya Rabbi bil Mustafa, sedang anda lagukan supaya ingat ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Seperti itu, sering dengar ya. Ini qasidah kesyirikan. Apa artinya? Ya Rabbi, wahai Rabb, bil Mustafa, dengan zatnya Mustafa, Nabi Muhammad yang dimaksud, balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Sampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kami. Bertawasulnya kepada siapa? Kepada Nabi. Boleh tidak? Gak boleh, Nabi sudah meninggal. Kalau masih hidup diperbolehkan, asal mintanya langsung. Ya, seperti halnya para sahabat ketika terjadi kemarau, datang kepada Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, kami tertiba kemarau. Doa sama Allah agar menurunkan hujan. Rasul berdoa. Masih hidup, tapi sudah meninggalnya, gak boleh. Jangankan kepada manusia biasa, kepada Nabi sekalipun tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hadza katsirun indal kuburiyyin. Ini banyak terjadi ya terhadap orang-orang kuburiyyin. Siapa orang-orang kuburiyyin? Yang biasa datang-datang ke kuburan. Tadi saya datang dari Rangkas ke sini, banyak rombongan mobil-mobil, rombongan ziarah haji. Jadi orang mau haji harus ziarah ke Banten. ya, sampai belokan dekat Abu Nahal ke kanan, ke arah Banten. Nah, masya Allah, ini mau ngapain ini? Nah, dari biasa yang sampai kepada saya, mereka meminta kelancaran supaya hajinya lancar, supaya diberikan kemudahan oleh Allah dengan mereka menziarahi kuburan tersebut. Ya subhanallah, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Sudah keluar dari hikmah ziarah kubur. Ziarah kubur itu hikmahnya adalah litadzakuril akhirah, untuk mengingat hari akhirat, mengingat kematian, bukan untuk meminta. Justru mereka para penghuni kubur yang ingin didoakan. Mereka yang menginginkan rahmat dan maghfirah, kita yang masih hidup mendoakan mereka. Ini malah kita yang minta kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Jangankan memberikan kemanfaatan kepada kita, untuk diri mereka sendiri enggak bisa. Justru mereka ingin dikembalikan ke dunia supaya beramal soleh dengan amalan-amalan yang selama ini mereka tinggalkan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. La'alli a'malu fi ma tarak. Nah. Supaya aku dikembalikan dan beramal soleh, ya, dari amalan-amalan yang pernah aku tinggalkan. Nah, maka kita yang masih hidup, perbanyak amal soleh. Sholat duha, sholat rawatib, nah, tilawatul Quran. Nanti kalau sudah mati, sudah meninggal, nyeselnya, ya, ya Allah, seandainya saya ketika di dunia sholat rawatib, sholat sunnah, qiyamul lail, tilawatul Quran, sholat witir, sholat-sholat sunnah yang lain, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, itu subhanallah sangat bermanfaat di akhirat nanti. Kalau sudah terputus, nyeselnya baru kerasa. Nah, barakallahu fikum. Seperti hanya seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ya, tidak dia pergunakan untuk sedekah, ketika sudah hilang, ya subhanallah. Saya belum sedekah, harta sudah habis diambil orang. Nah, barakallahu fikum. Yaqul, mereka mengatakan hadza laisa bisyirkin. Ketika dinasihati, ditegur, ya akhi, ini kesyirikan. Mereka menjawab, hadza laisa bisyirkin. Ini bukan kesyirikan. Naam. Hadza innama huwa tawassut. Ini hanya meminta wasilah saja. Ya. Talabu wasilah, talabu wasita wa syafa'ah. Tusiluni ila Allah. Saya hanya meminta syafaat, meminta wasilah supaya mereka, para orang mati ini, menyambungkan keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza rajulun shalih lahu makanatun indallah. Arwah-arwah ini orang-orang yang sudah orang-orang soleh yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Naam. Siapa yang tahu kedudukannya tinggi di sisi Allah? Naam. Tidak bisa kita mentazkiyah, ya, seseorang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Bahkan para sahabat saja, ya, salah ketika mengatakan ada yang meninggal dari sahabat, aina fulan, dia syahid, ditazkiyah. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Tidak, dia di neraka. Ini sahabat, enggak tahu keadaan dia di akhirat nanti, keadaan teman-temannya di akhirat nanti. Lah kita mengatakan dengan gampangnya, dia orang soleh, punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, belum tentu. Barangkali dia ibadah supaya disebut orang soleh, bukan karena Allah. Ya, sama halnya ketika sahabat tadi, lu kok bisa di neraka yang terbunuh tadi? Ya, qatala syuja'an, dia berjihad supaya dipanggil pemberani, bukan karena i'la kalimatillah, bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Naam. Barakallahu fikum. Fa ana ataqarrabu ilaihi min ajli ayyuqarribani ila Allah. Maka saya bertaqarrub dengan arwah tadi supaya dia mendekatkan saya kepada Allah. Hadhihi hujjatuh. Ini alasan mereka datang ke kuburan. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Sama hujjah mereka seperti hujjahnya alasannya orang-orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman dulu sama. Ya. Tapi dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwa agama Allah itu agama yang murni dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya, min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah kekasih, ya. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidaklah menjadikan mereka, melainkan supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ini hujahnya orang musyrik zaman dulu. Ketika ditegur, kami enggak nyembah Allah, kami enggak nyembah mereka, kami nyembah Allah. Hanya kami menjadikan mereka, bertakarrub dengan mereka, supaya arwah tadi mendekatkan kami kepada Allah. Jadi hakikatnya mereka tawasul, mereka datang ke kuburan supaya didekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi apa? Apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan hukuman atau memberikan keputusan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada para pendusta lagi kafir, lagi ingkar. Nah, dihukumi oleh Allah sebagai kekufuran. Ya, meminta kepada orang-orang mati sekalipun tujuannya supaya didekatkan dirinya kepada Allah. Karena Allah memerintahkan langsung sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa sama aku, aku akan kabulkan. Aku akan jawab. Nah, bukan melalui perantara orang-orang yang sudah mati. Nah, banyak sekian ayat, sekian hadis menyebutkan Allah meminta langsung agar didoakan, agar dimintai doa. Nah, afwan. Agar kita langsung meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.